Tes 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوان في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين Kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitabu Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babu qaulillahi taala jazakallahu khairan yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية تمام الآية يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah Mereka yaitu orang-orang munafikin Berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ghairal haqq dengan persangkaan yang bukan persangkaan yang hak, persangkaan yang benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Akan sebutkan nanti makna persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan halana minal amri min syait, apakah kami memiliki dari perkara ini sedikit pun, yaitu mereka tidak memiliki perkara ini sedikit pun, tidak bisa mengaturnya. Maka katakanlah innal amra kullahu lillah, bahwasanya seluruh urusan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah. Ya, sambungan ayatnya adalah ayat yang kita bahas pada bab majaa fil law. Ya, yang berkaitan dengan law kemarin, seandainya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaqulun, mereka sembunyikan pada diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan untukmu. Dan mereka mengucapkan laukana minal amri min syai, laukana minal amri syai umma kutilna hahuna. Ya, seandainya kami memegang, ya, seandainya urusan itu ada di tangan kami sedikit saja, ma kutilna hahuna, niscaya kita atau kami atau kita tidak akan terbunuh di sini. Katakanlah seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya mereka yang telah ditetapkan, ditentukan, ditakdirkan bahwasanya mereka akan mati terbunuh, mereka akan pergi ke tempat ya terjadinya peristiwa itu. Ya, tidak akan luput takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah akan menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan membersihkan apa yang ada di hati-hati kalian. Wallahu alim bidzati sudur. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang terdapat dalam dada-dada. Taib. Bab ini fokusnya adalah tentang penggalan ayat yang pertama tadi, ya bununa billahi ghairal haqqi wal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang munafikin, ya, dengan ghairal haqq, persangkaan yang bukan persangkaan yang benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Wal makna, maknanya kita bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah terlebih dahulu. Wal makna yadhunnuna billahi dhannal millatil jahiliyah allati la ya'rifu dhannu fiha qadra Allah wa 'azamatah. Mereka berprasangka, mereka di sini siapa? Orang-orang munafikin, seperti persangkaannya kepercayaan jahiliyah. Yang dimaksudkan dengan al-jahiliyah ma qabla al-islam, sebelum Islam, yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebut zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah, ya, persangkaan kepercayaan jahiliyah ini yaitu seorang yang berprasangka, mereka tidak mengetahui ya keagungan, ya, mereka tidak mengetahui kadar keagungan Allah Subhanahu wa taala. sehingga mereka bersangka dengan persangkaan yang batil. Fahuwa dhannun batilun mabni ala jahal. Ya, dan ini adalah persangkaan yang batil yang dibangun di atas kebodohan. Apa prasangka mereka kepada Allah? Nanti akan dijelaskan. Ya, dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kita bicara prasangka kepada Allah secara umum. Wa dhannu billahi azza wa jalla ala naw'ain. Masih kalamnya Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala. Dan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal an yadhunna billahi khairan. Asani an yadhunna billahi syarra. Yang pertama dia berprasangka dengan prasangka kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yadhunna billahi syarran. Dia berprasangka keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, su'udzan. Su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal awwal lahu muta'allaqan. Yang pertama yaitu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua keterkaitan. Al awwal muta'allaqun binisbah lima yaf'aluhu fi hadzal qaun. Yang pertama keterkaitannya adalah dengan apa yang Allah lakukan terhadap alam semesta ini secara umum. Ya, terhadap ya alam semesta ini secara umum. Ya. Fa hada yajibu 'alaika an tuhsina dhanna billah azza wa jalla fima yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala fi hadzal qaun wa an ta'taqida anna ma fa'alahu innama huwa li hikmatin balighah qad tasilu al-uqulu ilaiha wa qad la tasilu. Maka wajib bagimu untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan ya pada alam semesta ini, dan engkau meyakini bahwasanya apa yang Allah lakukan tersebut adalah mengandung hikmah yang balighah, hikmah yang luar biasa, yang mungkin akal-akal kita sampai padanya dan bisa saja tidak sampai. Akal-akal kita bisa memahaminya dan mungkin tidak memahami. Ya. Wa bihadza tatabayyanu 'azamatullahi wa hikmatuhu fi taqdirihi. Yang dengan demikian akan jelas keagungan Allah dan hikmahnya pada apa yang Allah takdirkan. Fala yadhun anna Allah idza fa'ala syai'an fil qauni fa'alahu li iradatin sayyi'ah. Fala yadhun anna Allah idza fa'ala syai'an fil qauni fa'alahu li iradatin sayyi'ah. Dia tidak berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika melakukan suatu pada alam semesta ini, Allah melakukannya dengan maksud yang buruk. Hattal hawadith wan naqabat lam yuhdithha Allahu li iradati su', المتعلق بفعله. Ya, ya, hingga kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa, artinya bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Tidaklah, ya, Allah takdirkan, Allah tentu, Allah jadikan kejadiannya dengan maksud jelek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Ya, tapi kita harus yakin. Ya, itu adalah semua dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ pasti hikmah. Ya, yang sangat hebat. Apakah kita mengetahui apakah tidak? Ya. Kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Musibah. Musibah yang sifatnya skalanya luas atau skalanya kecil, ya, maka kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menakdirkan demikian, ya, Allah melakukannya, di balik itu pasti ada hikmah baligh, hikmah yang luar biasa, yang mungkin kita paham, yang mungkin kita belum sampai ke pemahaman kita. Tapi kewajiban kita adalah apa? Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal muta'allaq bi ghairihi bi an yuhditha ma yuridu bihi an yasu'a hadzal ghair fa hadha waqi' kama qala ta'ala qul man dhal ladzi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Ya, ini keterkaitannya dengan apa yang Allah lakukan secara umum terhadap kaun ini, terhadap alam semesta ini. Tetapi bisa jadi kalau keterkaitannya dengan, ya, orang tertentu, ya, orang tertentu, bisa jadi memang Allah menginginkan keburukan pada orang tersebut karena apa yang dia lakukan. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan yang kedua. Dan ini wakil, ini faktanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ya, kul, katakanlah, man dalladhi ya'simukum, siapa yang bisa menjaga, melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah menghendaki keburukan pada kalian, kejelekan pada kalian, ya, au arada bikum rahmah, atau Allah menginginkan rahmat untuk kalian. Ya, nah, ini ada keterkaitannya dengan yang nomor dua, yaitu ketika apa yang terjadi pada kita, ya, apakah kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini itu ini adalah bisa kita katakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Asani muta'allaq bi nisbah lima yaf'aluhu bika. Yang berkaitan dengan apa yang Allah lakukan kepadamu, yaitu kepada diri kita masing-masing. Ya, apakah misalnya ketika kita mendapatkan musibah, ya, atau ketika kita melakukan kebaikan, nanti kita akan lihat. Ya, banyak orang, atau bukan masalah musibah saja, banyak orang dia husnuzan kepada Allah, tetapi dia husnuzan dalam nada kutip, tetapi dia senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana itu coba? Ya, sehingga dia apa? Sehingga dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini husnudzan dalam tanda kutip yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Sebagaimana akan kita lihat nanti. Fahada yajibu an tadhunna billahi ahsana dhann. Ya, asalnya ya wajib bagi engkau untuk ya berprasangka kepada Allah sebaik-baik prasangka. Apa yang Allah lakukan pada kita, asalnya ya kita husnudzan dengan sebaik-baik prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin bi syarti an yujada ladaika sababul ladzi yujibu dhannal hasan. Akan tetapi dengan syarat ya terdapat padamu sebab yang menyebabkan prasangka yang baik ini tadi. Wa huwa yaitu an ta'budallaha ala muqtada syari'atihi ma'al ikhlas. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai dengan konsekuensi syariatnya disertai keikhlasan kepada Allah. Fa idza fa'alta dzalik fa'alaika an tadhunna annallaha yaqbalu minka wa la tusi'u dhanna billahi. Ya, kalau engkau melakukan ini, ya, seorang beribadah kepada Allah, dia salat dengan salat sebaik-baiknya, dengan apa yang Allah perintahkan, maka wajib bagi dia untuk berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerima salatnya. Ya. Walaupun tetap ada rasa takut ya, khawatir jangan sampai dia diterima, tapi dia tetap berprasangka. Itu bentuk rajaknya kepada Allah, harapannya kepada Allah. Fa idza fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan demikian, fa'alaika an tadhunna billahi tadhunna annallaha yaqbalu minka wa la tusi'u dhanna billah. Jangan engkau berburuk sangka pada Allah bi an ta'taqida annahu lan yaqbala minka. Engkau meyakini Allah tidak akan menerima darimu. Ya, ini su'udzon. Ya, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, su'udzon. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dirinya misalnya, itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa kadzalika idza tabal insanu min adz-dzambi fayuhsinu dhanna billahi annahu yaqbalu min wa la yusi'u dhanna billahi bi an ya'taqida annahu la yaqbalu minhu. Demikian juga misalnya kalau seorang itu bertaubat dari dosanya. Ya, maka dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah menerima taubatnya. Dan tidak bersu'udzan dan meyakini Allah tidak menerima darinya. Ya. Tapi khauf, rasa takut harus ada tetap. Ya, jangan sampai dia merasa aman dari makar Allah juga, enggak. Ya, enggak. Tapi husnudhannya dia adalah Allah menerima taubatnya. Husnudhannya dia Allah menerima sholatnya. Ya, itu rajanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya adalah ya terhadap apa yang dia lakukan dari bentuk-bentuk kekurangan. Dia khawatir karena kekurangannya, ya ada yang kurang, ada yang apa. Tapi tidak sampai meyakini, betul-betul meyakini, ah pasti Allah tidak menerima taubatku, enggak. Ya itu akan mendatangkan apa? Al-ya'as min rahillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma in kanal insanu mufarritan fil wajibat fa'ilan lil muharramat wa dhanna billahi dhannan hasanan. Fahada huwa dhannul mutahawin al-mutahalik fil amani al-batila bal huwa min su'il dhanni billah id inna hikmatallahi ta'ba mithla dhalik. Ya, akan tetapi ketika seorang itu mufarritan fil wajibat, dia orang-orang, dia termasuk orang yang mengabaikan, menganggap remeh perkara-perkara yang wajib, ya, melakukan perkara-perkara yang haram, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ah kan Allah maha pengasih lagi maha penyayang, kan Allah maha penerima taubat, kan Allah maha pengampun. Benar enggak Allah maha pengasih maha penyayang? Benar. Allah maha penerima taubat, benar. Allah maha pengampun, benar. Tapi enggak benar kelakuannya dia. Ya, yang tidak benar adalah kelakuannya dia. Dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tanpa ada rasa takut kepada Allah, kemudian mengatakan demikian lah. Ya, tidak demikian. Ya, dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ini min a'zamidz dzunub. Ya, termasuk dari dosa-dosa besar yang paling besar. Ya. Disebutkan dalam hadis, ya, ini disebutkan dalam bab khusus ya di dalam kitab Tauhid. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, atau beliau ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar, beliau menjawab asyirku billah, kemudian al-ya'su min rauhillah, wal-amnu min makrillah. Ya, beliau ditanya tentang al-kabair, dosa-dosa besar, beliau menjawab dari dosa yang paling besar yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kemudian al-amnu min makrillah, dia merasa aman dari makar Allah. Bagaimana bentuk rasa aman dari makar Allah? Apa yang maksud makar Allah itu? Istidrajullah, imla'ullah. Ya, Allah tangguhkan dan Allah ulur dia. Dia melakukan maksiat tapi kok dia kaya. Dia kafir kok dia kaya. Ya. Kan banyak orang tertipu gitu. Ya. Oh kok itu fulan. Ya. Jadi orang kaya dalam keadaan dia kafir misalnya. Pertama yang harus kita pahami, gak ada hubungannya kekayaan seorang dengan tingkat cintanya Allah kepada seseorang, enggak ada hubungannya. Ya, Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab apakah orang yang paling kaya? Enggak. Beliau wafat dalam keadaan baju perangnya tergadaikan kepada seorang Yahudi. Enggak ada hubungannya. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah istidrat min Allah. Apa itu istidrat? Yaitu tadi diulur, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena menunjukkan Allah cinta pada dirinya, tetapi tadi dibiarkan dia melakukan maksiat, seakan-akan dia sukses, semakin tenggelam dia, semakin tertipu. Pada akhirnya Allah azab dia, ya, dengan azab yang sangat keras. Ya lah ya, Pak, tidak bermanfaat. Nah, kebanyakan orang seperti ini, apalagi kalau sudah dia semakin bermaksiat, mungkin semakin kaya, lupa diri. Ya, sebagian orang menganggap, ya, tadi mabuk segala macam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau diingatkan, kan Allah Maha Pengampun, kan Allah Maha Penerima Taubat. Nah, betul itu, tapi ya, apa yang engkau lakukan itu tidak mendatangkan ampunan Allah, itu mendatangkan murka Allah. Bagaimana Allah mengampuni dirimu sementara engkau melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan ampunan Allah, tapi mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini seakan-akan dia berprasangka baik kepada Allah. Ya, dia melakukan segala macam hal yang diharamkan oleh Allah. Dia enggan untuk melakukan ketaatan. Kemudian dalam tanda kutip tadi berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuni dirinya. Ya, maka hakikatnya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah Allah, ya, tidak demikian. Ta'ba'an dzalik, ya, enggan terhadap perkara demikian. Tidak seperti itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fiik. Itu husnudzon yang tidak pada tempatnya. Ya. Husnudzon yang tidak pada tempatnya. Ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Ya, dan tidaklah yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Anak usani wahwa an yadhunna billahi su'an. Kalau yang pertama tadi adalah bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia yadhunna billahi su'an, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mithlu an yadhunna fi fi'lihi safahan au dhulman au nahwi dhalik. Ya, misalnya dia menyangka bahwasanya, ya, ada yang dari apa yang Allah lakukan ini adalah perbuatan yang safah, perbuatan yang, ya, safah itu kalau diartikan dungu, yang artinya sia-sia, tidak ada manfaatnya, abath. Atau zulman, apa yang Allah lakukan itu adalah kedzaliman. Atau yang semisalnya, ya. Nah, ini yang dimaksud pada bab ini, ya, dununa billahi dunal jahiliyah. Fa innahu min a'dhamil muharramat wa akbahid dunub. Ya, maka ini termasuk dari keharaman yang paling besar, dosa yang paling besar. Kama dhanna haula'il munafiqun wa ghairuhum mimman yadhunnu billahi ghairal haq. Ya, sebagaimana persangkaan mereka orang-orang munafik dan selain mereka dari orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Ya. Ya. Sedikit makna yadhununa billahi dhannal jahiliyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti kita akan ya jelaskan lagi bahwasannya persangkaan mereka itu, mereka menyangka bahwasannya Allah tidak akan menolong Rasulnya, itu persangkaan orang munafikin. Wa anna amrahu sayad mahil, bahwasannya perkara yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan urusannya itu akan hilang, kalah, ya, dan lain sebagainya. Wafusi Rabi annama asabahu lam yakun biqadarillah wa hikmati, apa yang menimpa mereka bukan karena takdir Allah dan tidak ada hikmah di situ. Nah, ini bentuk persangkaan-persangkaan orang munafikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka Allah tidak akan menolong Rasulnya, mereka menyangka Allah akan membiarkan Rasulnya dan ya Rasul akan kalah. Ya. Mereka menyangka bahwasanya apa yang menimpa Rasul pada hari Uhud, yaitu pada perang Uhud, ya, itu bukan karena takdir Allah dan tidak ada hikmah yang baligh di balik itu. Ini bentuk su'udzannya atau dzan al jahiliyah. Pada yang lain sau'udzan, ya, persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.